وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya kita bisa bersyukur padanya, bisa beribadah dan bisa berzikir kepadanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa duduk di majlis ilmu untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami isi kandungan dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, yang merupakan kalam Allah dari zat yang mulia, yang dibawa oleh malaikat Jibril yang mulia, disampaikan kepada Rasul yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berisi perkara yang mulia yang akan memuliakan siapa saja yang mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya karena Allah azza wajalla. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang kemudian akan memuliakan kita di dunia dan pada yaumul kiamat. Kemarin kita telah membaca beberapa ayat tafsir dari surat Al-Ghasyiyah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia pada yaumul kiamah menjadi dua, yaitu penduduk surga, ahlun neraka dan ahlul jannah. Dan Allah menyebutkan sifat-sifat ahlun nar dan juga menyebutkan sifat-sifat ahlul jannah. Semoga Allah jauhkan kita dari an-nar dan semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah, dan semoga kita memiliki sifat-sifat ahlul jannah. Maka insyaAllah pada hari ini kita akan lanjutkan tafsir dari ayat yang ke-17 sampai 26 insyaAllah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Ikhwat fillah, tadinya orang-orang kafir Quraisy mereka tidak percaya dengan berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah tentang adanya penghuni surga dan adanya penghuni neraka. Maka Allah mengajak mereka berpikir, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah tidak mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Kenapa disebutkan di sini unta? Karena memang kendaraan mereka, orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, naam, adalah unta. Naam, yang mereka gunakan untuk kendaraan mereka, membawa, naam, dagangan-dagangan mereka, barang-barang mereka, mengantarkan mereka dari satu kota ke kota yang lainnya, bahkan susunya mereka minum, dagingnya mereka makan, dan unta bisa menyimpan air dalam tubuhnya. Maka Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah kalian tidak memperhatikan, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana gunung itu diletakkan, dipancangkan, dikokohkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi itu dihamparkan? Fadzakir, maka Muhammad, berikanlah peringatan pada mereka, innama anta mudzakir, sesungguhnya tidak lain engkau hanyalah sekedar pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir, dan engkau bukanlah pemaksa mereka. Illa ma tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang mereka berpaling dan kufur. Fayu'adzibuhullahu al-azab al-akbar, maka Allah siksa mereka dengan azab yang besar, dengan siksa yang besar. Inna ilayna iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. summa inna alaina hisabahum, dan sungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala yaquluna la yusaddiquna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihim minan nas ay tafakkaru fi makhluqatillahi dallati ala tauhidihi. Allah berfirman menghasung, menganjurkan orang-orang yang mereka tidak membenarkan Rasul, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, dan juga kepada orang-orang yang selain mereka, agar supaya mereka berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala. Allah menyatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ay, artinya alla yanzuruna ila khalaq ila khalqiha. Tidakkah mereka memperhatikan pada penciptaan unta al-badi yang indah? Masya Allah ya. Unta itu luar biasa. Wa kaifa sakharaha Allahu lil ibad? Dan bagaimana Allah menundukkan unta itu untuk hamba? Unta yang kuat, besar, tinggi, berat. Nah, ternyata bisa digunakan oleh manusia yang lemah, kecil. Tapi manusia bisa mengendarainya, bisa memanfaatkannya. Karena Allah tundukkan unta itu untuk hambanya. Yaitu untuk manusia. Allah tundukkan unta itu untuk manusia. Agar manusia bisa mengendarainya, memanfaatkannya. Ikhwati billah. Allah menyebutkan waktu. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Alla yanzuruna ila khalqiha al-badi' wa kaifa sakharahu Allah lil-ibad wa dhullilaha limanafi'ihim al-kathira allati yattaruna ilaiha. Allah tundukkan untuk manfaat, kemanfaat mereka. Manfaat yang banyak, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Mengangkat barang-barang berat. Unta subhanallah ya. Sekalipun dia didudukkan, suruh duduk dia duduk. Menderum. Dia duduk, kemudian diletakkan barang-barang. Sehingga enak kita meletakkan barang, karena dia duduk. Berbeda dengan kuda, kita harus lempar dulu ke atas pundaknya yang tinggi. Atau juga gajah, susah naikkan ke atasnya. Tapi kalau unta, suruh duduk dia duduk. Dan ketika dia duduk, letakkan barang. Enak. Dan dia mampu untuk berdiri walaupun bebannya berat di atas pundaknya. Luar biasa unta. Dan sanggup mengadakan perjalanan jauh di musim panas yang berdebu, badai, dia sanggup. Jauh. Nah, dia kuat mengangkat beban berat tersebut. Luar biasa. Membawa barang-barang dagangan mereka dan yang lainnya. Nah, maka Allah suruh perhatikan bagaimana penciptaan unta yang banyak manfaatnya untuk mereka. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu nusibat, yaitu bihayati bahira, gunung-gunung yang indah keadaan mereka. Yang sangat menakjubkan dengan gunung tersebut yang kokoh, yang kuat, hasal biha istiqrarul ard wa sabatu wa adil ittirab, maka bumi ini menjadi tenang dengan adanya gunung, menjadi kokoh dan tidak gampang bergoncang dengan adanya gunung. Wa auda'allahu fiha minal manafi' al jalilah ma'auda', Allah letakkan gunung di atas bumi. Mengandung berbagai macam manfaat. Indah dan menyebabkan bumi jadi kokoh, kuat dan tidak gampang bergoncang. Wa ilal audi kaifa sutihat? Dan tidakkah mereka memandang, memperhatikan bumi, bagaimana bumi itu diletakkan, bagaimana bumi itu didatarkan? Maddat maddan wasian, dihamparkan dan diluaskan seluas-luasnya. Bumi dihamparkan. Wasahalat ghayatut tashil, sehingga dimudahkan dengan semudah-mudahnya. Nah, didatarkan bisa, diangkut bisa, dipadatkan bisa. Nah, dan yang lainnya, digali juga bisa. Liastakirul khalaik, agar manusia bisa tinggal di atas bumi, di atas ini, merasa tenang ala zahriha, di atas bumi ini. Wa tamakkanuna min harsiha wa ghurasiha, agar supaya manusia itu mampu mengolah bumi, bercocok tanam di atas bumi, dicangkul bisa. Nah, sehingga tumbuh berbagai macam tanaman-tanaman, sehingga tumbuh jadi hutan-hutan. Nah, dan juga buah-buahan yang lainnya. Wal bunyanu fiha, karena bumi ini dihamparkan, maka kalian bisa mendirikan bangunan-bangunan di atasnya. Wasulukit turukil mausulah ila anwa'il maqasid fiha, dan kalian nam bisa menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kalian menuju berbagai macam penjuru dunia sesuai dengan tujuan kalian. Membikin jalan tol, bisa nam keluar negeri, bisa berbagai macam negara kalian kunjungi, karena bumi ini dihamparkan. Bumi ini dihamparkan sehingga kalian bisa berpergian ke tempat-tempat yang jauh sesuai dengan keinginan kalian. Wa'lam, ketahuilah, anna tasihaha, ketahuilah bahwasanya dalam penghamparan bumi, la yunafi anha qurrata mustadirah. Nah, ketahuilah dalam penghamparannya tidak menafikan bahwasanya bumi itu bulat. Tetap bumi itu bulat sekalipun dia dihamparkan. Qad ahatat aflaku fiha min jami'i jawanibiha. Nah, sehingga diliputi oleh falak-falak yang terdapat pada seluruh sisinya. Diliputi dengan falak di dalamnya dari seluruh sisinya. Tetap saja bumi ini bulat sekalipun dia terhampar. Kama dalla ala dzalika an-naql, sebagaimana yang demikian itu berdasarkan riwayat. Wal aql, wal aqlu, dan juga berdasarkan akal. Wal hissu, dan juga berdasarkan panca indera. Wal musyahadah, dan juga berdasarkan kenyataan. Bumi itu bulat tetapi terhampar. Kama huwa mazkurun ma'rufun inda aksar aksarin nas, sebagaimana yang demikian itu sudah diketahui, nah, sudah diketahui oleh kebanyakan manusia, bumi itu bulat tetapi terhampar. Khususan fi hadhil azminah, khususnya pada zaman sekarang ini, allati waqafan nasu ala aksari arja'iha biha bima a'tahumullahu mina asbab al-muqarribah lil-ba'id, khususnya pada zaman sekarang ini, di mana manusia bisa menjangkau ke sebagian besar wilayah-wilayah naam di penjuru dunia ini dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari sebab-sebab yang jauh menjadi dekat. Allah takdirkan mereka, manusia ini, mampu membuat pesawat terbang, jet, kapal laut, mobil, dan yang lainnya, sehingga mereka bisa menempuh jarak yang jauh seakan-akan dekat. Nah, yang jauh tinggal cuma 1 jam atau 8 jam. Kalau jalan kaki bisa bertahun-tahun. Ini luar biasa karunia dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada manusia. Nah, fa inna tastatiha innama yunafi kurawiyah al-jismi shaghira jiddan. Karena sesungguhnya penghamparan yang kemudian menafikan bulatnya sesuatu, itu sesuatu yang bentuknya kecil sekali. Sesuatu yang kecil kalau dihamparkan dia tidak bulat, itu bendanya kecil. Alladzi law sutiha lam yabqa lahu istidaratun tuzkar, yang mana sesuatu yang kecil kalau dihamparkan maka tidak tersisa lagi bentuknya bulat. Sesuatu yang bulat dihamparkan tidak bulat lagi. Tetapi bumi ini besar. Naam, ketika dihamparkan tetap bumi ini dalam keadaan bulat. Wa ammal jismul ardh, dan adapun bentuk bumi alladhi huwa fi ghayatul kabir ghayatul nam al nam ghayatul kibari wassaati, yang mana bumi dalam bentuk yang besar dan luas, fayakunu karawiyan al-musattihan, sehingga dia tetap bulat dan dalam keadaan terbentang. Walaytana fil amran, dan tidak menafikan dua perkara ini. Kama ya'rifu dzalika arbabul khabara, sebagaimana diketahui oleh para ilmuwan, bumi ini bulat namun dia tetap terbentang. Dia terbentang tetapi tetap bulat. Nah, kok bisa? Ya demikian kenyataannya. Berdasarkan dalil, riwayat, berdasarkan akal, berdasarkan panca indera, dan berdasarkan kenyataannya. Bumi itu bulat, namun dia terbentang. Sehingga manusia bisa tinggal, bisa bercocok tanam, bisa pergi ke sana kemari, di berbagai macam penjuru dunia, karena bumi ini terbentang, tetapi dia tetap bulat. Nah, sekalipun ada persisian para ulama tentang permasalahan demikian itu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan fadzakir, berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Ayat artinya zakirin nasa wa'idhum, berilah peringatan kepada manusia. Dan berikanlah wejangan-wejangan kepada mereka, berikanlah nasihat-nasihat kepada manusia. Wa anzirhum, berikanlah peringatan kepada mereka. Wa basyirhum, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Ikhwati fillah, inilah tujuan dakwah. Nah, tujuan kita itu sekedar memberikan peringatan, menasihati, menakut-nakuti, dan memberikan kabar gembira, bukan memaksa mereka harus mengerjakan apa yang kita perintahkan, harus mengikuti pendapat kita. Nah, bahkan sekalipun berdasarkan qaul Allah wa qaul Rasulullah, tetap kita tidak bisa memaksa mereka. Apalagi cuma pendapat kita, enggak bisa kita paksakan mereka harus mengerjakan apa yang kita perintahkan. Yang enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah saja, kita tugasnya cuma menyampaikan. Dan yang sering kita lupa, yaitu kita lupa memberikan kabar gembira. Cuma menakut-nakuti saja, cuma memerintah saja. Seharusnya kita juga beri wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, dan juga menakut-nakuti. Kalau tidak mengerjakan perintah Allah, kalau tidak mengerjakan sunnah Rasul, tetapi juga harus diiringi dengan kabar gembira, kabar gembira. Kalau kamu taat, kamu dapat ini, kamu begini dan begitu. Karena ada di antara manusia yang dia akan taat kalau dikasih kabar gembira. Ada juga sebaliknya, kalau dikasih kabar gembira, dia enggak mau taat. Tapi kalau ditakuti, justru dia akan taat. Nah, ada juga yang dia mau taat kalau dia diberi wejangan dulu, nasihat-nasihat dulu, contoh-contoh bukti yang nyata dulu. Maka ikhwati fillah, seorang du'at ila Allah tentunya untuk menempuh cara-cara seperti ini di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Fadzakir, bila peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah sekedar pemberi peringatan. Fa innaka mab'utsun lidakwatil khalqi ila Allah wa tadzkirihim, sesungguhnya engkau dibangkitkan untuk mendakwai makhluk jin dan manusia kepada Allah dan mengingatkan mereka. Walam tub'as atau walam rahnam. Walam tub'as musaytiran 'alaihim, dan kamu tidak dibangkitkan untuk memaksa mereka. Naam. Harus mengerjakan apa yang kamu katakan? Tidak. Kamu diutus bukan untuk memaksa mereka, tetapi diutus untuk sekedar memberikan peringatan kepada mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka, menasihati mereka, memberikan wejangan-wejangan kepada mereka. Itu tujuan kamu diutus, bukan memaksa mereka. Musallatan muwakkilan bi'amalihim, bukan untuk menguasai mereka dan memperhatikan amal-amalan mereka sehingga ngecek semua keadaan mereka. Tidak. Nah, berat kamu nanti. Tapi engkau, wahai Muhammad, diutus untuk segera memberikan nasihat, peringatan, kabar gembira, dan menakut-nakuti mereka dengan azab Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka taat, alhamdulillah. Kalau mereka tidak taat, tugasmu naam selesai. Tugasmu artinya sudah tersampaikan, tetapi jangan putus asa. Teruslah berdakwah. Sebagaimana Nabi Nuh sampai 950 tahun terus mereka menolak, didakwai lagi, dikasih nasihat, diancam, dikasih kabar gembira dan seterusnya. Terus sampai 950 tahun tidak menyiksa mereka, tidak mengusir mereka dan yang lainnya. Tetapi terus tugas kalian hanya menyampaikan, mendakwai mereka. Fa idza qumta bima alaik, maka apabila kamu telah menegakkan kewajibanmu, yaitu memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, memberi nasihat, fala alaika ba'da dzaika laum, maka tidak ada celaan bagimu. Yang jelas kamu sudah mengerjakan tugasmu. Laum. Faqul ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma anta 'alaihim bijabbar, fadzakir bil Qur'an may yakhafu 'id. Naam, tidak ada kewajiban bagimu untuk memaksa mereka. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran bagi orang-orang yang takut dengan ancaman. Maka butuh dengan ancaman-ancaman. Nah, tetapi tidak ada paksaan. Cuma dikabarkan kabar-kabar gembira dan juga ancaman-ancaman. Wa qawlu, dan juga firman Allah Ta'ala, illa ma tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan kufur. Artinya, lakin man tawalla ala ta'ah wa kafara billah, akan tetapi barang siapa yang berpaling, tidak mau taat kepada Allah, berpaling dari ketaatan, wa kafara billah, dan dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla, fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar, maka yang menyiksanya adalah Allah. Allah yang akan menyiksanya dengan azab yang besar. Ayat artinya asyadid, azab yang berat, yang besar, ad-daim, yang terus menerus akan menimpa mereka. Bukan Nabi, bukan Rasul yang menyiksanya, tetapi Allah yang mengazab mereka yang kufur, yang menolak dakwah, yang tidak beriman kepada Allah. Yang menyiksa mereka adalah Allah. Inna ilayna iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Yaitu rujuk al-khaliqah, rujuk al-khaliqah, artinya kembalinya makhluk semuanya kepada Allah. Jin dan manusia itu akan kembali kepada Allah ketika mereka mati, baik dibakar ataupun dikubur atau dengan cara yang lainnya, tetap saja mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Allah kumpulkan mereka pada hari, pada yaumul qiyamah. Summa inna alaina hisabahum, dan kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang akan menghisab mereka tentang mereka betul-betul kufur atau tidak, taat atau tidak. Yang tahu hanya Allah Ta'ala, maka Allah yang akan menghisab mereka. Fanuhasibhum ala ma'amilu, Allah akan hisab mereka sesuai dengan amalan mereka. Min khairin wa syarrin, yang baik amalan mereka akan dibalas dengan kebaikan, wa syarrin, dan kejelekan, semuanya akan dibalas oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kejelekan yang mereka lakukan. Akhir tafsir surat Al-Ghasyiyah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Maka ikhwati billah, setelah kita membaca surat Al-Ghasyiyah, maka banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Naam, kita terdorong untuk rajin beramal soleh dan berupaya untuk memiliki sifat-sifat ahlul jannah, dan kita berupaya untuk meninggalkan adab-adab kita, akhlak kita yang ternyata itu adalah akhlaknya ahli nar. Naam, maka kita upayakan untuk menjauhi sifat-sifat tersebut, dan hendaklah kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, untuk menguatkan keyakinan kita bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Kemudian kita juga mendapatkan faedah, hendaklah dalam berdakwah itu butuh kesabaran, dan kita mendapatkan ilmu bahwasanya tugas kita hanya memberikan peringatan, teguran, nasihat-nasihat, ancaman-ancaman, dan juga kabar-kabar gembira, bukan kemudian memvonis mereka. Adapun bagi orang-orang yang betul-betul kufur, ngeyel dan lainnya, maka Allah yang akan menyiksa mereka, mengazab mereka dengan azab yang pedih. Pada yaumul kiamah nanti. Dan Allah yang akan menghisab mereka dan semuanya ini akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, yang tunduk kepada Allah, yang mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Naktafi ba'dal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.